Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih pada kitab Aunal Hadis Shamat Syarah Al Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan al marid atau orang yang sakit, keutamaan al marad, ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Demikian juga tentang fadilah keutamaan iadah al-marid, menjenguk orang yang sakit. Dan sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya pada hadis yang ke-513. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babun haddatsana al-Hasan ibn Waqi' qala haddatsana Dhamrah an Ibrahim ibni Abi Ablah qala maridat imraati fa kuntu aji'u ila Ummi Darda fa taqulu li kaifa ahluk fa qulu laha marda fa tad'u li bi ta'am fa akul thumma utu fa fa'alat dhalik fa ji'tuha marratan fa qalat kaifa qultu qad tamasalu fa qalat innama kuntu ad'u laka bi ta'am an kunta tukhbiruna an ahlik annahum marda fa amma anta masalu fala nad'u laka bi syai. Berkata al-mu'allif al-imam al-bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad babun, beliau di sini hanya menyebutkan at-tarjamah dengan bab tanpa menyebutkan apa judulnya dari bab yang ada pada hadis yang ke-513 ini. Al-mu'allif zakarat tarjamah summa tarakaha wa lam yadhkur unwanan laha. Beliau menyebutkan di dalam tarjamah ini dan tidak menyebutkan judul untuk hadisnya. Maka di sini ada dua kemungkinan, fa imma an yakuna rahimahullahu taala ana bi hadhihi tarjamah annaha min jinsi hadhil abwab fil iyadah. Bahwasanya mu'allif Imam Bukhari rahimahullahu taala memaksudkan nam dengan tarjamah ini bahwasanya ini termasuk dari jenis bab-bab yang sebelumnya di dalam pembahasan, yaitu yang berkaitan dengan keutamaan al-iyadah, menjenguk orang yang sakit. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, annahu rahimahullahu taala qasada bihadhihi tarjamah mu'awanatu man kana indahu marid imma bita'am aw nahwi dzalik. Atau yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullahu taala dengan bab ini sesuai dengan hadis yang nanti akan kita baca, yaitu tentang keutamaan mu'awanatu man kana indahu marid, menolong orang yang di sisinya ada orang yang sakit. Nah, bisa dengan memberikannya makanan atau yang semisalnya. Misal saudara kita, dia di sisinya atau di rumahnya ada orang yang sakit, sehingga dia harus merawat orang yang sakit. Maka bisa kita menolong saudara kita tadi, memberinya makanan atau yang lainnya dari macam-macam bentuk pertolongan. Ini nah, kemungkinan yang apa dibawakan oleh Ma'arif rahimahullahu taala dari bab yang dibawakan di sini tanpa adanya judul. Hadisnya kata beliau rahimahullahu taala haddatsana al-Hasan ibn Waqi', beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hasan ibn Waqi', qala haddatsana Dhamrah, beliau mengatakan telah mengkabarkan kepada kami Dhamrah an Ibrahim ibni Abi Ablah, dari Ibrahim ibn Abi Ablah qala maridat imraati, beliau mengatakan ai Ibrahim maridat imraati, istriku dalam keadaan sakit. Fakuntu aji'u ila Ummi Darda, dan aku ketika itu datang menemui sahabiyah Ummu Darda radhiyallahu taala anha. Fataqulu li kaifa ahluk, maka beliau Ummu Darda radhiyallahu taala anha bertanya kepadaku, kaifa ahluk, bagaimana kabar keluargamu, bagaimana kabar istrimu. Faqulu laha marda, maka aku menjawab kepada beliau, aku katakan kepadanya bahwasanya dia sedang sakit. Istriku, keluargaku sekarang sedang sakit. Maka di dalam kalimat ini terdapat faedah tentang masyru'iyah su'ali man kana indahu marid, disyariatkannya untuk bertanya kepada orang yang di sisinya ada orang yang sedang sakit. Misal saudara kita, teman kita, ada salah satu keluarganya dia sedang sakit. Disyariatkan untuk kita menanyakannya. Naam, bagaimana keluargamu? Bagaimana anakmu? Naam, kabarnya? Apakah dia sehat? Atau yang semisalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh atau dicontohkan oleh salafun shalih, yaitu Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha. Fatad'u li bi ta'amin fa'akul. Kemudian kata Ibrahim ibn Abi Ablah, maka Ummu Darda ketika itu memanggilku, mengundangku untuk makan, memberikan kepadaku makanan. Fa'akul, maka aku pun makan. Maka di dalam kalimat ini terdapat faedah juga tentang annaman kana ahluhu awil ladzina yakumuna ala i'dadi ta'amihi bihim marad fa innahu yusa'at minal jirani awil aqarib. Ummu Darda radhiyallahu ta'ala melihat keluarganya Ibrahim ibn Abi Ablah sedang sakit, terutama itu adalah istrinya yang memasakkan untuk beliau, menyiapkan makanan di rumahnya. Nah, sekarang dalam keadaan sakit, tentu di rumahnya tidak ada yang memasakkan, tidak ada yang menyiapkan makanan. Maka Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha, beliau membantu Ibrahim dengan memberikannya kepadanya makanan. Maka di dalam naam kalimat ini terdapat faedah bahwasanya barang siapa yang keluarganya atau alladzina yaqumuna ala i'dadi ta'amih, atau orang-orang yang sebelumnya dia bertugas menyiapkan makanan untuknya, ketika itu bihim marad, mereka dalam keadaan sakit, fa innahu yusa'at minal jirani awil aqarib, maka ketika itulah hendaknya dia ditolong, diberi bantuan, baik itu dari pihak tetangga-tetangganya atau karib kerabatnya. Naam, kerabatnya melihat naam keluarganya ada yang sakit, boleh kita membantunya dengan makanan. Naam, atau tetangganya melihat keluarga saudaranya sedang sakit, dibantu dengan mengirimkan makanan atau membuatkan makanan sehingga dia bisa terbantu dengan pemberian tersebut. Qala thumma uttu fa fa'ala dzalik. Kemudian kata Ibrahim ibn Abi Ablah, kemudian keesokan harinya aku kembali lagi. Fa fa'alat dzalik, maka Ummu Darda pun naam kembali melakukan pemberian tadi. Keesokan harinya aku datang menemui Ummu Darda dan beliau pun memberikan kepadaku makanan lagi, membantu Ibrahim ibn Abi Ablah. Faji'tuha marratan faqalat, maka aku mendatanginya untuk kesekian kalinya. Faqalat kaifa, maka Ummu Darda bertanya, bagaimana keadaan keluargamu sekarang, bagaimana keadaannya saat ini. Qultu, maka kata Ibrahim, aku menjawab, fattamasalu, al-murad bittamasul ay mura qabatu syifa, bahwasanya dia sekarang alhamdulillah sudah hampir sembuh. Tama salu ay muraqabatu syifa, sekarang keadaan istriku sudah hampir sembuh. Faqalat, maka Ummu Darda menjawab setelah mendengar khabar tentang istrinya Ibrahim ibn Abilah, Abilah sudah hampir sembuh, beliau menjawab, innama kuntu ada'u laka bita'am an kuntu tukhbiruna an ahlika annahum mardha fa amma anta masalu fala nad'u laka bisyai. Ummu Darda mengatakan kepada Ibrahim, innama kuntu ada'u lak bita'am, sesungguhnya sebelumnya aku memanggilmu, mengundangmu untuk makan, memberikan kepadamu makanan, an kuntu tukhbiruna an ahlika annahum mardha, yaitu selama ketika itu engkau mengkhabarkan bahwasannya keluargamu atau istrimu dalam keadaan sakit. Istrimu dalam keadaan sakit, engkau dalam keadaan repot di rumah, tidak ada yang menyiapkan makanan, tidak ada yang memasakkan sesuatu di rumahmu, maka aku berikan makanan kepadamu. Aku undang engkau makan karena istrimu sedang sakit. Fa amma anta masalu, adapun sekarang alhamdulillah istrimu sudah sembuh, sudah hampir sembuh, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala nad'u laka bisyai, maka kami tidak akan memanggilmu untuk memberikan sesuatu lagi, tidak akan memberikan makanan kembali. Di dalam jawaban ini beliau Ummu Darda radhiyallahu taala anha memberikan i'tizar, meminta uzur, alasan bahwasanya tidak bisa memberikan lagi makanan karena alhamdulillah istrinya sudah hampir sembuh dan berarti di rumahnya sudah ada yang menyiapkan makanan. Al-muhim asyahid barakallahu fikum, dari hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, imma min ajlil iyadah fayakunu zikru Ibrahim lihali ahlihi tanbihan ila wab'il marad li ajli an yu'ad. Apa syahid dari pembahasan bab ini, yaitu disebutkan oleh mereka para ulama bahwasannya bisa jadi dari tujuannya adalah yang berkaitan dengan masalah iyadah, keutamaan menjenguk orang sakit, sehingga ketika Ibrahim ibn Abi Abalah beliau mengkhabarkan keadaan istrinya kepada Ummu Darda, bahwasannya dia sedang sakit, tanbihan ila wat'il marad, keadaannya sedang sakit supaya bisa dijenguk. Mengkhabarkan kepada temannya atau saudaranya di rumahnya ada yang sakit, ketika ditanya tentang khabarnya, maka ketika itu bisa menjenguk saudara-saudaranya atau tetangganya atau karib kerabatnya. Ini akan mendapatkan keutamaan. Aw ayakun al-muradu bihadhi tarjamah anna man kana indahu marid fa innahu yuwasa wa yusa'at fi ma yahtaju ilaihi waqtal marad. Atau syahid yang kedua dari pembahasan hadis ini dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, bahwasannya yang dimaksudkan dengan tarjamah ini, barang siapa yang di sisinya ada orang yang sakit, maka sesungguhnya hendaknya dia ditolong, diberi bantuan, pada perkara-perkara yang dibutuhkan ketika dalam keadaan sakit tersebut. Karena keluarganya ada yang sakit, hendaknya dia dibantu, hendaknya dia ditolong, ima dengan memberikan makanan atau yang semisalnya. Ini yang dicontohkan oleh mereka para salafun salih rahimahumullahu ta'ala di dalam memperhatikan keadaan saudaranya, baik yang dalam keadaan sakit atau saudaranya yang sedang merawat orang yang sakit. Kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala, hadzal atharu fihi dalilun ala badlil ma'ruf bi it'amit ta'am li mustahiqihi la siyama man kana syadidal hajati lit ta'am. Di dalam asar ini, asarnya Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha, padanya terdapat dalil tentang keutamaan memberikan kebaikan dengan memberikan makan kepada yang berhak menerimanya, memberikan makanan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, terlebih lagi ketika mereka adalah syadidal hajah lit'am, orang-orang yang sangat butuh kepada makanan, orang-orang yang sangat butuh kepada makanan dari fakir miskin atau yang semisalnya. kama fa'alat Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha ma'a Ibrahim ibni Abi Ablah hinama alimat bi maradi zaujati fa'asarathu bi ta'amin rubbama kanat tahtajuhu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha bersama Ibrahim ibnu Abi Ablah. Nah, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anha mengetahui tentang keadaan istrinya Ibrahim yang sedang sakit, maka beliau memberikan makanan kepada Ibrahim, rubbama kana tahtajuh. Yang bisa jadi ketika itu Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha juga sedang membutuhkannya. Tapi beliau memiliki sifat isar, mementingkan orang lain yang sangat sangat membutuhkan. Walakinnaha ragabat fima raggaballahu fihi biqaulih wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Akan tapi itu semua karena beliau Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha sangat mengharapkan apa-apa yang dihasung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam amalan tersebut dengan firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at'ama ala hubbih. Mereka adalah orang-orang yang memberikan makanan apa yang disukainya kepada fakir miskin, demikian pula orang anak-anak yatim atau mereka para tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah, yang mana mereka memberikan makanan tersebut, sedekah makanan tersebut adalah liwajhillah, karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'a wa la syukura, kami tidak mengharapkan dari kalian adanya balasan atau rasa terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira, karena kami takut dari Rabb kami yaitu pada hari yang sangat sulit, pada hari kiamat. Ini keutamaan memberikan makanan yang dicontohkan oleh Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang kedua, wa fil athari jawazul iqtidar min sahibil hajah idza alima ghinahu akifayatihi. Faedah yang kedua yang ada di dalam asar ini yaitu tentang jawazul iqtidar, bolehnya meminta uzur. Naam, memberikan uzur, menyebutkan uzurnya dari sahibul hajah, ay kepada orang yang membutuhkan, yang sebelumnya dia beri, dia kasih, kemudian dia tidak memberikan lagi pemberian tersebut, dan dia sebutkan uzurnya, idza alima ghinahu aw kifayatihi, ketika dia mengetahui bahwasanya orang yang dia beri sekarang sudah berkecukupan dan tidak memerlukan lagi pemberian. Nah, dia uzur, tidak bisa memberikan lagi bantuan atau pertolongan misalnya. Wala haraja 'alal mu'tadir alladhi qad yakunu qad nafida ma kana yu'ti minhu aw yu'assiru bihi man huwa ashadda hajatin min ghairihi. Dan tidak mengapa, ayat diperbolehkan bagi al-mu'tadir, bagi orang yang meminta udzur tadi, yang mana terkadang sudah habis apa yang ada di sisinya, sesuatu yang akan dia berikan itu sudah tidak ada lagi, dia boleh minta udzur. Naam, imma karena yang diberikan, naam, tadinya dia miskin sekarang sudah berkecukupan, atau orang yang sebelumnya memberikan dia sekarang sudah tidak memiliki apa-apa yang akan diberikan. Sebagaimana Ummu Darda tadi radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengkhabarkan kepada Ibrahim, walhamdulillah sekarang keluargamu sudah hampir sehat. Naam, aku tidak bisa lagi memberikan bantuan kepadamu berupa makanan. Ini tidak mengapa, diperbolehkan untuk menyebutkan uzurnya. Au yu'assiru bihi man huwa syadda hajatin min ghairihi, atau dia akan memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, naam, dari orang yang tadinya diberikan pemberian tersebut. Naam, dia tidak memberikan kepada orang yang pertama karena dianggap dia sudah cukup, dan dia memandang ada di sana orang yang kedua yang lebih membutuhkan, yang sangat lebih miskin misalnya, sehingga dia ingin membantu orang yang lain tadi. Ini diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, kata beliau rahimahullahu taala, wa fihi dalilun ala istihbabis su'al an halil marid wal farah bi syifaih. Dan di dalam asharif ini pula terdapat dalil tentang disunnahkannya untuk menanyakan keadaan orang yang sakit, baik itu dari saudaranya, naam temannya, karib kerabatnya, atau yang lainnya, bagaimana keadaanmu hari ini, kaifa haluk, kaifa ahluk, atau yang semisalnya, wal farah bisyifa'ih, dan bergembira ketika yang ditanyai naam sebelumnya sudah mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Ikut gembira, walhamdulillah engkau hari ini sudah sehat, engkau hari ini sudah sembuh dari penyakitmu. Mengapa demikian? Li'annal mu'mina yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Wa kullu muslimin yuhibbu shihhata wal afiyah. Karena sungguhnya seorang mukmin tentunya mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, tentu dia juga menginginkan kebaikan untuk orang lain, saudaranya, sesama mukmin. Dan setiap muslim tentunya dia mencintai, menyenangi yang namanya as-sihhat wal afiyah, kesehatan dan kenam al-afiyah, kesembuhan, yang mana dengan dua kenikmatan tersebut, as-sihhat, kesehatan dan kesembuhan dari berbagai macam penyakit yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengannya seorang muslim bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksimal. Dia bisa menggunakan kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang mukmin betul-betul menjaga kenikmatan ini, karena ini termasuk salah satu dari dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Naam maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal farad, nikmatan, dua kenikmatan yang mana banyak tertipu kebanyakan manusia dengan kenikmatan tadi, yang mana itu adalah as-sihhatu wal farad, kesehatan dan waktu luang. Banyak manusia ketika diberikan kesehatan, waktu luang, tidak digunakan untuk beribadah, tidak digunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malah sebaliknya digunakan kepada kemaksiatan dan melakukan perkara-perkara yang haram. Ketika dia jatuh sakit, ketika dia tidak memiliki waktu luang lagi, baru ketika itu dia sadar tentang mahalnya nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang seharusnya dia pergunakan dengan sebaik-baiknya. 6. Ini faedah yang bisa kita ambil. Adapun bab setelahnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.